Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan Allah serta hikmahnya, akhirnya kita dipertemukan kembali pada minggu sore hari ini, insyaallah dalam rangka meneruskan kajian kitab Aisar dan durus al-lughah al-arabiyyah. Sebelumnya saya mohon maaf sebab telatnya bukan telat lagi ya. Rencana kita sudah usahakan tadi sama Ahmad, cuman karena satu lain hal dan satu-satunya yang sering ke sana, jadi kita tidak bisa mempercepat langkah. Alhamdulillah ala kulli halin, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga niat baik kita dan kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya tetap dilandasi dengan keikhlasan dan menjadi sebuah amal soleh bagi ana dan seluruhnya. Baik, kita insyaallah dalam rangka menggunakan waktu ke depan mungkin sampai tidak sampai setengah enam atau maksimal setengah enaman lah, karena hari ini juga qadarullah bertepatan dengan kajian Ustaz Abu Yasir ya di Turangga, barangkali mau menghadiri majelis beliau. Nah, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang sedikit ini di kitab Aisar, insyaallah untuk durusullah paling kita lanjutkan pada minggu depan saja insyaallah. Sebelumnya kita sudah melalui pelajaran yang ke-42 ya, diperkenalkan tentang bacaan hi yang panjang dipanjangkan dengan ya kecil yang biasanya ditulis setelah huruf yang berkasrah, dan hu yang dibaca panjang juga yang terletak apa ada waw kecil yang ditulis setelah huruf yang berdhammah. Betul sampai situ? Oh, belum itu. Sekarang 41. Mukanya sudah ini belum. Sekarang 41 ya. Baik. Mad tabi'i pada kasrah. Oh, nah berarti sebelumnya masih pada fathah. Ya. Mad tabi'i pada kasrah. Ya, ini suara panjang untuk huruf-huruf yang pendek. Apakah dengan tambahan adanya alif setelah huruf yang berfathah atau alif yang ditulis kecil ya, di depan huruf tersebut atau dengan alif yang disebut dengan alif maksurah. Sekarang mantobi'i pada kasrah, yakni kasrah diikuti ya yang disukun. Ya. Di situ contohnya disebutkan si, si ada ya setelah kasrah. Ya. Kita baca si, si, si, si, si, si, si, si, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Nah, itu ya yang memanjangkan huruf yang berharokat kasrah. Nah, kana azabi, kana azabi, yarithuha ibadi, yarithuha ibadi, wa kadhalika nuri, wa kadhalika nuri, khafa maqami, khafa maqami, ayati wa rusuli, ayati wa rusuli, azabi wa nuzur, azabi wa nuzur, wa hadha sirati, wa hadha sirati, bima ghafarali, bima ghafarali, bikitabi hadha, bikitabi hadha. Sekarang kita sudah menemukan variasi yang panjang dan yang pendek. Ya, makanya perhatikan yang pendeknya kemudian yang panjangnya. Ya, sudah diperkenalkan yang pendek itu dalam satu buku itu tidak ada apa-apa. Mendapatkan tambahan alif kemudian sekarang ia itu yang panjang. Suara panjang jelas. A, a, kana, na, tidak ada kana azabi. Itu salah. Kana azabi. Ya, baik. Yang berarti kan itu. Allah. Oke lah. Si, si, si, si, di, di, di, di, ti, ti, ti, ti, kana azabi, yarithuha ibadi, wa kadhalika nuri, khafa maqami, ayati wa rusuli. Si, ayat. Ayati wa rusuli, azabi wa nuzur, wa hadha sirati, bima ghafarali, bi kitabi hadha. Nah. Si, si, si, si, vi, vi, vi, vi, ti, ti, ti, ti, kana adabi, yarithuha ibadi, wa kadhalika nuri, khafa maqami, ayati wa rusuli, adabi wa nuzur, wa hadha sirati, bima ghafarali, bikitabi hadha. Nah. Terus si, si, si, si, li, li, ذي كان عذابي يرثها عبادي وكذلك نري خاف مقامي آياتي ورسلي عذابي ونذر وهذا صراطي بما غفر لي بكتابه هذا. Terus si si shi shi di di di di ti ti ti ti kana adabi yarithuha yarithi tunya pendek yarithuha ibadi وَكَذَلِكَ نُرِي خَافَ مَقْرُومِ آيَاتِ وَرُسُلِي عَذَابِي وَنُذُرِي عَذَابِي وَنُذُرِي وَنُذُر عَذَابِي وَنُذُر. طيب kalau mau dibaca عَذَابِي وَنُذُرِي Adabi wa nuzuri. Ya, bacanya wa nuzuri saja baca. Jangan wa nuzur. Adabi wa nuzuri. Ya. Adabi wa nuzuri. Wa hadha sirati bima ghafara li bi kitabi hadha. Nah, terus. Si kana adati yarisuha ibati wa kadzalika nuri opama kobi. Ulangi. Yang panjangnya, Pak. Ya, kho-nya panjang. Khofa maqomi ayati wa rusuli adabi wa nuzuri. Adabi wa nuduri. Nah. Wa hadha sirati bima ghafara li. Bima ghafara li. Pakakkan suaranya sambil ditangkap suaranya sendiri. Bima ghafara li. Ngerasa enggak? Sambil dirasa. Bima. Bisa. Ya. Bima ghafaroli. Masih. Bima ghafaroli. Nah, gitu. Terus. Bikita bihada. Nah, terus. Sisi. Sui, zi, titi, tui, kana azabi, yarithuha ibadi, wakadhalika nuri, khofa maqami, ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli adabi wa nuzuri wa hadha sirati bima ghafarani bi kitabi hadha. Ulangi. Ulangi. Bikita dihada. Nah, terus. Si terus. Kana azabi yarisuha ibadi wa kadzalika nuri khafa maqami ayati wa rusuli azabi wa nudur wa hadza sirati bima ghafarali bi kitabi hadza. Terus Kurangi dari awal. Si. Iya. Si. Terus. Zi. Nah. Zi. Ti. Si. Kana azabi yarisuha ibadi Wa kadzalika nuri khafa maqami ayati wa rusuli azabi wa nuduri wa hadza sirati bima ghafara li bi kitabi hadza. Terus si kana azabi yarisuha ibadi wa kadzalika nuri khafa maqami ayati wa rusuli. Ulangi kak. Ayati wa rusuli azabi wa nudur wa hadza sirati bima ghafarani bi kitabi hadza. Nah, terus. Si. Dibalik, Mas. Kebalik. Ulangi. Si. Dibalik. Si. Nah, yang keduanya yang panjang. Si. Ya, terus. Si. Ayo. Zizi. Nah, kalau mau begitu. Terus. Zizi. Titi. Titi. Titi. Terus. Titi. Ayo, terus. Kana azabi yarisuha ibadi wa kadzalika nuri khafa maqami ayati wa rusuli azabi wa nuduri wa hadza sirati. Ulangi. Wa hadza sirati. Bima khabaroni tigisa bi hadza. Nah, terus. Si kana adabi yarithuha ibadi wa kadzalika nuri khafa maqami ayati wa rusuli alami wa nuduri wa anu alami wa nuduri wa hadza sirati bima ghafara li bi kitabi hadza. Naam, terus. Si kana azabi yarisuha ibadi وكذلك نري خلق مقامي آياتي ورسلي عذابي ونذري وهذا صراطي بما غفر لي بكتابي هذا. Terus. Si, si, si, si, li, li, li, li, pi, pi, pi, pi, pi, ta, kana, zabi, yaituha, ibadi, wa kadhalika nuri, khafa, maqami, ayati, wa rusuli, adabi, wa nuzuri. وهذا صراطي بما غفر لي بكتابي هذا. أحسنت. خلاص. سي سي سي سي زي زي زي زي تي تي خي تي كان عذابي يرسح عبادي يعرفها عبادي وكذلك نري وخلقاني آياتي ورسلي عبادي ونظري وهذا شراطي بما غفر لي بكتابي هذا. Si kana adabi yarisuha ibadi wa kadhalika nuri khafa maqami ayati wa rusuli adabi wa nuduri وهذا صراطي بما غفر لي لكتابي هذا. Baik, ini sebagian latihan ya untuk huruf-huruf yang juga dikasrah, terutama huruf-huruf yang sifatnya itbaq atau isti'la. Itu memang agak susah. Po ti. Coba. Po ti. Ti. Di, so, si, si, si, si, siro, siro, siro, di, tekanan suaranya juga harus pas. Kalau enggak pas, karena enggak keluar, ya susah juga. Si, po, ya. Di, jadi harus tekanannya stabil. Ya, baik, kita baca bersama-sama. Kana adabi, kana adabi, kana adabi. Lanjut. Jadi semua ibadi, wakadari kami, khatama kami. Ayati wa rusuli azabi wa nuzuri wa hadha sirati bima ghafarani bi kitabi hadha. Nanti untuk yang mad tabi'i dengan waw pada dhammah juga sama seperti itu ya. Jadi ini hitung-hitung membiasakan juga untuk bacaan-bacaan yang seharusnya dibaca mad atau panjang. Selanjutnya, ya di akhir kata katanya tidak bertitik, jika di tengah tetap bertitik. Ini mengenalkan bahwa dalam mushaf yang Rasmul Utsmani itu juga ada huruf ya yang titiknya kadang kita tidak temukan, apa ya yang tidak ditemukan titiknya, tapi itu tetap dibaca ya, ya. seperti di antaranya kalimat-kalimat yang ditampilkan di sini. Tulia, tulia kadang tulisannya seperti ini. Tulia, hudaya, hudaya, sama bacaannya nuri, nuri. Ya, jadi ada yang difathahkan, ada yang dikasrahkan sebagai apa? Sebagai pemanjang saja, sebagai mad. Ya. Jika itu ada fathahnya, berarti dibaca ya, meskipun dia tidak bertitik. Nah, kita baca bersama-sama. Ibadi, ibadi, iqabi, iqabi, banati, banati, mamati, mamati, salati, salati, nusuki, nusuki, rawasiya, rawasiya, wamaliya, wamaliya, ibadiya, ibadiya, masaniya, masaniya, wahiya, wahiya, hudiya, hudiya, qudiya, qudiya, rusuli, rusuli, nuzuri, nuzuri, yunadi, yunadi, asaya, asaya, sa'uwariya, sa'uwariya. Itu huruf ya, ya, yang mana yang dibaca mad dan mana yang dibaca sebagai huruf yang diharokati dengan fathah. Baik. Lanjutkan. Qila, qila, ghidha, ghidha, hila, hila, rajimu, rajimu. Apa? Rajimu? Oh, di kasrah di sana. Di sini enggak ada. Rajimi, rajimi, nadiri, nadiri, maridi, maridi, latifa, latifa, ba'ida, ba'ida, maqila, maqila, qalina, qalina, alina, alina, غاوين غاوين سرابيل سرابيل قوارير قوارير أحاديث أحاديث قاعدين قاعدين. Itu pakai ta atau to selanjutnya. Qanitina. To. Qanitina. Qanitina. Mahariba. Mahariba. Syayatina. Syayatina. Masakina. Masakina. Qadiri, qadirina, qadirina, fatinina, fatinina. Baik, nah gitu. Baca. Tulia, tulia, hudaya, hudaya, nuri, nuri, nuri, ibadi, ikopi, banati, mamati, solati, nusuki, rawasia, wamalia, ibadia, masania, wahia, hudia, hudia, Rusuli. Rusuli. Nuduri. Yunati. Asoya. Asoya. Nah. Fauwaria. Orangi. Fauwaria. Orangi. Fauwaria. Orangi. Kurang panjang deh. Apa yang panjang, apa yang pendek? Apa yang panjang, apa yang pendek? Yang kurang panjang. Pak Uwar, ya. Ahsan. Ini dia Mas. Iya, betul. Udah Mas. Lanjutkan. Aduh. Lanjutkan. Pondok Pak Uwar. Ila. Kito. Ila. Ojimi. Nabiri. Maridi. Latifa, Bangida, Nakila, Olina, Alina, Kowina, Lani, Kowina, Sarobila, Owariro. Ahadisa, Onitina, Onitina, Mahariba, Syafina, Masakina, Odirina, Fatinina. Nah, hey, kawan Fidin, rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa untuk membiasakan pengucapan huruf sesuai dengan makhrajnya, juga dilatih terus. Mungkin nanti ada sebagian di antara kita yang kena lebih dulu untuk ngambil huruf ini, huruf yang lain, huruf yang lainnya. Tapi terus nanti kalau dibiasakan, akhirnya semua insya Allah bisa dengan ringan untuk mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari makhrajnya. Nah, di samping materi-materi yang dihadapi seperti sekarang matodinya pada kasrah, maka perhatikan huruf-huruf yang seperti ini dalam bentuk yang seperti ini dibacanya panjang. Al-muhim seperti itu. Baik, kita baca bersama-sama dari pelajaran yang tadi. Tulia. Fadlu. Tulia. Tulia. Hudaya. Hudaya. Nuri, Nuri, Ibadi, Iqabi, Banati, Mamati, Salati, Nusuki, Rawasiya, Wamaliya, Ibadiya, Mataniya, Waliya, Hudiya, Udiya, Rusuli, Nuduri, Yunadi, Asaya, Fauwariya, Tila, Rido, Hila, Rajimi, Nariri, Mariri, Latifa, Barida, Makila, قالين عالين غاوين سرابيل قوارير أحاديث قاعدين قانطين محاريب شياطين مساكين Qadirina. Nah, jazakumullahu khairan. Rupanya kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pada kajian mendatang kita lanjut pada mad tabi'i pada dhamma. Nah, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk melancarkan kita dalam membaca Al-Quran melalui latihan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.